anda yabqayanna fi raqabati ba'irin hilalatun min watar aw qilalat illa futi'at, yang menyampaikan bahwa tidak boleh ada yang tertinggal pada leher seekor unta jantan satu kalung pun dari watar, dari tali anak panah, dari tali panah yang telah utang, au qilal, atau beliau mengatakan bahwa tidak boleh tertinggal pada leher seekor unta satu kalung pun illa khuti'an, melainkan harus dipotong, harus diputuskan. Hadis ini di dalam Al-Bukhari dan Muslim. Qala wa 'an Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wassama'a wassiwalata syirkun, sesungguhnya ruqyah-ruqyah tamimah-tamimah, demikian pula as-siwalah adalah syirik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami' pada nomor hadis 1633. Dan beliau juga mengisyaratkan kesahihannya di dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah dengan nomor 331. Qala wa an Abdullah bin Ukayl marfu'an, dari Abdullah bin Ukayl secara marfu', qala man ta'allaqa syai'an wukila ilayhi, man ta'allaqa syai'an wukila ilayhi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu niscaya dia dipasrahkan kepadanya, niscaya dia dipasrahkan kepadanya. Hadis ini rawahu Ahmad wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih At-Tirmidzi pada jilid yang kedua halaman 410. Juga beliau sebutkan di dalam tahqiq terhadap Ghayatul Maram. Qala at-tamani, adapun pengertian at-tamani, apa itu at-tamani? Tamimah tamim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Syekh yu'allaqu 'ala al-aulad yastaquna bil 'ain, yang dimaksud dengan tamimah adalah sesuatu yang digantungkan atas anak-anak kecil, dahulu mereka menjaga dengannya dari penyakit al-'ain, untuk menghindarkan al-ain. Qala lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an, namun apabila yang digantungkan itu dari Al-Qur'an, yang digantungkan pada anak kecil itu dari Al-Qur'an, faraqqa fihi ba'dus salaf, maka sebagian as-salaf memberikan keringanan padanya, yakni membolehkan. Wa ba'dhum dan sebahagian yang lain lam yurakhid fi, sebagian yang lainnya tidak memberikan keringanan padanya, yakni tidak membolehkan. Wa yaj'alu minal manhiyan, dan menjadikan perbuatan itu termasuk dari perkara yang dilarang. Minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Warruqa, sedangkan yang dimaksud dengan ar-ruqa, ruqyah, ia alladhi tusamma al-'azaim. Ruqyah itulah yang dinamakan dengan al-'azaim, mantra-mantra. Waqaf min hadzal ma qala, dan dalil memberikan pengkhususan di antara ruqyah-ruqyah itu yang selain daripada syirik. Faqad raqqa fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wal-humam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan padanya keringanan karena terkena oleh ain, atau karena terkena oleh demam yang kanak-kanak. Nah, maka ini diberi keringan untuk melakukan ruqyah. Wattiwala, sedangkan makna attiwala, qala syai'un yasna'unahu yasumuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila mra'atih. Sedangkan attiwala adalah sesuatu yang mereka membuatnya, mereka menyangka bahwa sesuatu itu bisa membuat seorang wanita dicintai oleh suaminya dan seorang lelaki dicintai oleh istrinya. Ini disebut dengan attiwala. Dan semuanya ini sebagaimana yang telah kita baca dalam hadis adalah syirik. Inna tamaima, inna ruqa wa tamaima wa attiwala syirkun. Sungguhnya ruqyah-ruqyah, tamima-tamima dan attiwala adalah syirik. Warawa Ahmad an Ruwaid qala, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaid, beliau berkata, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaid, la'anna al-hayata taqulu bika. Wahai Ruwaid, barangkali kehidupan akan panjang pada dirimu. Maksudnya barangkali usiamu akan panjang. Fa'akhbirna, maka beritakan kepada manusia, anna mana apa dari yataru au taqallada wasaran au istanja birawdi'i dabatin au akmin fa inna muhammadan bari'un minhu. Bahwasanya barang siapa yang mengikat jenggotnya atau mengalungkan watar, yaitu mengalungkan tali panah yang sudah usang pada seekor binatang, alisanja birojini dabatin au akmin, atau dia beristinja bersuci dengan kotoran hewan, kotoran hewan yang sudah kering, atau dengan tulang, fa inna muhammadan bari'un minhu, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri daripadanya. Ini adalah salah satu tanda bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan minal muharramat, ya, termasuk perkara-perkara yang diharamkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri daripadanya. Qala wa an Sa'id bin Jubair qala, dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau berkata, Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'i, murid daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sa'id bin Jubair adalah min ahimmatit tafsir, termasuk dari para ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Qala, beliau berkata, man qata'a tamimatan min insan kana sa'ibni raqabah. Barang siapa yang berhasil memutuskan sebuah tamimah dari seorang insan, maka itu pahalanya laksana raqabah. Ka'ibni raqabah, seperti laksana membebaskan seorang budak. Laksana membebaskan seorang budak. Rawahu Waqi', diriwayatkan oleh Waqi'. Asar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Qala wa lahu Ashrafil Qala. Dan juga dalam riwayat Waqi' dari Ibrahim, biasanya An-Nabai, Ibrahim An-Nabai, qala, beliau berkata, kan yaqra'unat tamanis kullaha. Dahulu mereka, yaitu para salaf, membenci tamimah-tamimah seluruhnya, minal Qur'an wa ghairil Qur'an, baik yang diambil dari Al-Qur'an atau yang selain daripada Al-Qur'an. Nah, ada fihi masail, di dalam bab ini ada masalah-masalah. Al-ula, yang pertama, tafsirur ruqa wa tamaim, penafsiran tentang ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah, tadi telah kita baca. Asaniyah, yang kedua, tafsirus siwalah, penafsiran tentang as-siwalah, dan telah disebutkan tadi. Asaniyah, yang ketiga, anna hadhihi as-salah kullaha min asy-syirk min ghairi istithna, bahwa ketiga perkara ini termasuk daripada perbuatan syirik tanpa pengecualian. Rabi', yang keempat, anna ruqyata bil kalam al-haq min al-'ain wal humma laysa min dzalik, bahwasanya ruqyah dengan ucapan yang benar karena tertimpa oleh 'ain atau karena penyakit demam yang sangat tinggi, laysa min dzalik, tidak termasuk daripada itu. Artinya tidak termasuk daripada syirik. Al-Khamisah, yang kelima, akan tamimah idza kanat min al-Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama hal hiya min dzalik am la. Bahwasanya at-tamimah apabila dia daripada Al-Qur'an, para ulama itu telah berselisih apakah tamimah dari Al-Qur'an termasuk daripada syirik itu atau tidak. Yang keenam, anna tahqiq al-awthar 'ala al-jawab min al-'ain min dzalik, bahwa penyang menggantungkan tali anak panah yang telah usang atau tali panah yang telah usang atas hewan karena menghindarkan al-'ain termasuk daripada perbuatan syirik itu. Sabiah, yang ketujuh, al-wa'id asy-syadid 'ala man ta'allaqa wa tarama, ancaman yang sangat keras atas orang yang menggantungkan watar, tali panah yang telah usang, yang digantungkan pada hewan. As-sami'a, yang kedelapan, qablu sawadi man qata'a tamimatan min insani, keutamaan pahala orang yang berhasil memutuskan sebuah tamimah dari seorang insan. At-tasi'a, yang kesembilan, anna kalama Ibrahim la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilaf, bahwasanya ucapan Ibrahim, yaitu Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, tidak memiliki perbedaan pendapat yang telah lampau. Li'anna muradahu, karena maksud beliau ashabu Abdullah, yaitu para murid Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang dimaksudkan mereka membenci as-sama'i secara menyeluruh, yaitu para ashab Abdullah, ashab Abdullah, murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Nah, seperti Sa'id bin Jubair dan yang lain. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita memasuki bab yang baru, bab yang sangat penting dalam bab kita di tauhid, yaitu pembahasan mengenai ar-ruqa wa samai. Beliau mengatakan di sini bab majaa ar-ruqa wa samai. Bab mengenai keterangan yang datang tentang ruqyah dan tamimah. Tidak seperti bab yang sebelumnya. Kalau pada bab yang sebelumnya beliau rahimahullah mencantumkan di dalam judul bab bahwa perbuatan itu termasuk syirik. Ya. Yes. Apa judul bab yang sebelumnya? Bab minasyirki lafzul halqati wal qaisi wa nahwihima dirafil bala au daf'i. Bab termasuk daripada perbuatan syirik memakai al-halqah, sesuatu yang dilingkarkan pada bagian tubuh, kemudian demikian pula memakai benang dan yang sejenis dengan keduanya untuk menghilangkan bala atau menolak al-bala. Tegaskan di dalam judul bab, beliau menyatakan minasyir termasuk daripada perbuatan syirik. Tetapi di dalam bab ini beliau tidak memberi ketegasan bahwa itu termasuk daripada perbuatan syirik. Beliau hanya mengatakan bab majaa ar-ruqa wat-tamai. Bab tentang keterangan yang datang mengenai ruqyah dan tamimah. Kenapa demikian ini? Dikarenakan ar-ruqa wat-tamai, ruqyah dan tamimah tidak secara mutlak bisa kita katakan sebagai syirik. Di antara ruqyah itu ada yang masyru'an, ada yang disyariatkan. Sebagaimana di antara at-tamimah, tamimah ada yang diperselisihkan hukumnya di kalangan para ulama dan bukan syirik. Sebagian mereka membolehkan, sebagian mereka melarangnya. Oleh karena itu, beliau hanya menyatakan bab majaa ar-ruqa wa tamai. Bab mengenai keterangan yang datang tentang ruqyah dan tamimah. Nah, kemudian puan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, tadi telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan ar-ruqa. Beliau mengatakan bahwa ar-ruqa ialah utama al-azan. Ruqyah-ruqyah itulah yang dinamakan dengan mantra-mantra. Secara bahasa ar-ruqa adalah bentuk kata majmuk dari ar-ruqyah. Sedangkan ar-ruqyah maknanya al-qira'ah. Maknanya adalah bacaan. Makanya pada Al-Qamus disebutkan bahwa ar-ruqa adalah al-azhar, mantra-mantra. Karena mantra-mantra itu adalah bacaan-bacaan. Hanya saja di antara ar-ruqa, mantra-mantra itu tadi, ada yang masyru'an, ada yang tidak disyariatkan, bahkan termasuk daripada syirik. Adapun yang disyariatkan adalah yang terlepas daripada syirik. Makanya beliau katakan di sini wa qad min hadzalil ma qala min asy-syirik, dan dalil mengkhususkan apa yang selain daripada syirik. Kalau tidak ada syirik di dalamnya, maka ruqyah itu diperbolehkan. Ya, apakah itu dari Al-Qur'an atau dari doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih? Ya. Di dalam Al-Qur'an seperti bacaan Al-Mu'awwidzatain yang mana Nabi sallallahu alaihi wa sallam diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam atau oleh malaikat yang datang kepada beliau dengan dibacakan Al-Mu'awwidzatain. Ya, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas tatkala beliau terkena sihir. Ya. Sehingga kemudian pengaruh sihir itu hilang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah buhulnya dikeluarkan dari sumur yang ditanam padanya buhul tersebut. Nah, ini dari Al-Qur'an. Demikian pula dengan ayat kursi yang diajarkan oleh Syauban kepada Abi Hurairah untuk menangkal gangguan Syauban dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka yang seperti ini masyru'. Demikian pula seperti Al-Fatihah yang mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam membacakan Al-Fatihah sebagai ruqyah kepada seorang pemuka kaum yang kemudian orang itu sembuh dari penyakitnya. Pemuka kaum ini merasa seperti dia terbelenggu, ada yang mengikatnya. Setelah dibacakan kepadanya Al-Fatihah, maka dia sembuh, dan itu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, ini dari Al-Qur'an. Seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Mu'awwidzatain. Dan secara umum Al-Qur'an itu adalah ruqyah atau obat syifa yang bisa menyembuhkan. Nah, demikian juga seperti surah Al-Baqarah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, barang siapa yang membacakan di rumahnya surah Al-Baqarah, maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Wahakadha. Adapun dari sunnah adalah doa-doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Seperti misalnya beliau membacakan kepada sebagian sahabat tatkala dia sakit, Allahumma rabban nas adzibil ba'd, anta syafi la syifa'a illa syifa'uk, syifa'un la yughadiru 'alayhi saqaman. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam kepada sebagian sahabat, yaitu untuk membaca al-basmalah sebanyak 3 kali, bismillah bismillah bismillah, kemudian membaca a'udzu billahi min a'udzu bi qudratillahi a'udzu billahi min syarri ma ajidu wa uhadir. Apa awalnya? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Ya, itu awalnya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya sebanyak 7 kali setelah membaca al-basmalah 3 kali. Ya. Dan dia membacakannya dengan memegang bagian tubuh yang merasa sakit. Ya. Membaca al-basmalah 3 kali, kemudian membaca doa tadi sebanyak 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu, min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Nah. Dan doa-doa lainnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah boleh seorang membaca doa dari dirinya sendiri? Tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an, tidak ada sumbernya dari hadis, tetapi dia membaca doa dari dirinya sendiri untuk meminta kesembuhan atas penyakitnya. Ini disebut juga dengan ruqyah karena berupa bacaan doa. Ya. Selama tidak mengandung syirik, maka ini termasuk ruqyah mubahah. Ruqyah mubahah selama tidak mengandung syirik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam sahih, tatkala beliau melarang daripada perbuatan syirik, kemudian ada sebagian sahabat yang menyatakan kepada beliau bahwasanya kami dahulu ya Rasulullah biasa meruqyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat untuk menampakkan kepada beliau apa ruqyah-ruqyah mereka. Kemudian beliau menyatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirkun. Beliau mengatakan la ba'sa birruqa, tidak mengapa dengan ruqyah-ruqyah itu, ma lam yakun fiha syirkun, selama tidak ada di dalamnya perbuatan syirik. Ini mengenai ruqyah. Maka di dalam ruqyah, apabila ingin terlepas daripada perbuatan syirik, harus memenuhi 3 syarat. Ruqyah agar disyariatkan dan diperbolehkan harus terlepas dari 3 syarat. Syarat yang pertama, bahwa ruqyah tersebut harus diyakini tidak memberi manfaat dengan sendirinya tanpa Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun kalau orang yang membacakannya meyakini bahwa rukyah itu bermanfaat dengan sendirinya tanpa Allah, maka itu haram. Ini adalah perbuatan yang diharamkan karena menganggap adanya sesuatu yang bisa memberikan manfaat selain Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi orang yang meruqyah harus meyakini bahwa ruqyah itu tidaklah bermanfaat kecuali dengan seizin Allah. Dia akan mendatangkan pengaruhnya, akan mendatangkan kesembuhan apabila diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, karena yang namanya ruqyah itu adalah sebab. Seperti orang berobat dengan yang lainnya. Misalnya dengan meminum pil atau dengan memijat refleksi ataupun yang lainnya. Harus diyakini bahwa itu adalah sebab. Adapun yang menyembuhkan, yang mendatangkan manfaat, Allah. Ini harus diyakini demikian. Kalau tidak demikian, maka hal itu adalah muharram, bahkan bisa jadi adalah syirik. Apabila seorang yang melakukannya meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu bekerja dengan sendirinya tanpa Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian syarat yang kedua, bahwa tidak boleh di dalam bacaan ruqyah itu terkandung sesuatu yang menyelisih syariat. Misalnya mengandung doa kepada selain Allah, atau mengandung permohonan pertolongan kepada jin, karena semua itu adalah perbuatan syirik. Dan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang daripada ruqyah-ruqyah, karena mayoritas atau pada umumnya ruqyah-ruqyah di masa jahiliyah mengandung syirik, ya, memohon pertolongan kepada jin atau doa kepada selain Allah. Maka di awal-awal Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Ya. Beliau melarangnya karena memang pada umumnya ruqyah yang ada sebelum Islam mengandung syirik. Kemudian hal yang kedua, dikarenakan ruqyah-ruqyah sebelum Islam itu diyakini oleh ahli jahiliyah berpengaruh dengan sendirinya tanpa Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di awal-awal Islam diharamkan dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga ketauhidan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mereka baru saja lepas daripada pengaruh syirik. Tapi tatkala Islam itu sudah mulai kuat dan mereka sudah memahami tentang at-tauhid, beliau pun membolehkannya. Seperti hadis yang telah kita sebutkan tadi, beliau menyatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirkun. Ya, tidak mengapa perbuatan-perbuatan meruqyah selama di dalamnya tidak ada syirik. Kemudian syarat yang ketiga, barakallahu fikum, bahwa bacaan-bacaan yang dilafadzkan atau disebutkan di dalam ruqyah itu adalah bacaan-bacaan yang mafhuman ma'lumah. Mafhumah, maklumah, harus dipahami maknanya dan diketahui maksudnya. Ya. Maka segala sesuatu bentuk mantra, ruqyah, kalau tidak dimengerti maknanya, fahuwa muharram. Ya. Kenapa muharram? Karena dikhawatirkan bahwa di dalamnya ada sesuatu yang mengarah kepada syirik. Sementara yang membacanya tidak mengerti. Dan kalau kita melihat ya, ruqyah-ruqyah, janji-janji, mantra-mantra yang diberikan oleh para dukun, ya, sering sekali kita mendapatkan bahwa janji-janji atau mantra-mantra itu bertuliskan huruf-huruf yang tidak jelas. Ya, kadang huruf-huruf Arab yang terbalik. Kadang susunan nomor-nomor, kode-kode, ya, rumus-rumus. Ya, dan bisa jadi itu adalah isyarat jin. Dan bisa jadi itu adalah rumus yang memang dibuat oleh syaitan dalam rangka untuk mengkaburkan perkara syirik yang ada di dalam ruqyah atau mantra. Makanya disyaratkan oleh para ulama bahwa harus dengan bacaan-bacaan ruqyah-ruqyah yang diketahui maknanya dan dimengerti apa maksudnya. Nah, dan yang lebih baik tentunya adalah dengan al-lughah al-arabiyyah, dengan bahasa Arab, apalagi dari Al-Quran dan Al-Hadis. Poin ini, tiga syarat yang harus dipenuhi. Apabila salah satunya ditinggalkan, maka perbuatan ruqyah itu atau bacaan ruqyah itu adalah perkara yang haram dan bisa jadi adalah syirik. Nah, ini mengenai ruqyah. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita berbicara mengenai at-tama'i. At-tama'i sebagaimana yang disebutkan oleh beliau adalah syai'un yu'allaqu 'ala al-aulad yattaquna bihi al-'ain, sesuatu yang digantungkan pada anak-anak yang mereka menjaga dengannya dari al-'ain. At-tama'i adalah jamak at-tamimah, bentuk kata majmu' dari at-tamimah. Tamimah itu lebih kurangnya secara bahasa, kalau diartikan ke dalam bahasa kita, artinya adalah sesuatu yang disempurnakan. Kenapa disebut dengan tamimah? Disebut dengan tamimah karena mereka meyakini annahu yatimmu biha daf'ul 'ain. Karena mereka meyakini dengan adanya tamimah ini sempurna anak itu terjaga daripada al-'ain. Maka disebutlah dengan at-tamimah. Kalau dalam bahasa kita yang lebih simpel disebut dengan jimat. Jimat. Karena kalau kita lihat definisinya secara umum, at-tamimah adalah segala sesuatu yang digantungkan ya, pada seseorang untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudharat. Untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudharat, maka itu disebut dengan at-tamimah. Disebut dengan at-tamimah. Nah, dan kenapa beliau sebutkan di sini at-tamaim syai'un yu'allaqu 'ala al-aulad yastaquna bihi al-'ain, sesuatu yang digantungkan pada anak-anak yang mereka menjaga dengannya daripada al-'ain, karena inilah yang dahulu mereka lakukan di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah mereka itu biasa membuat atau mengambil al-qarda, semacam bebatuan dari mutiara atau permata atau yang lainnya yang mereka bingkai seperti kalung kemudian atau seperti rantai, mereka kemudian mereka gantungkan pada leher anak itu. Mereka gantungkan pada leher anak dengan keyakinan apabila ini digantungkan pada leher seorang anak, anak itu akan terhindar daripada al-'ain. Dia tidak terkena al-'ain. Apa itu al-'ain? Yaitu sorotan mata yang bisa membinasakan. Ya. Seperti yang sudah kita sebutkan, bahwa sebagian orang memiliki sorotan atau pandangan mata yang bisa membinasakan bagi orang yang dilihatnya. Apakah karena dia kagum atau karena dia sangat benci kepada apa yang dilihatnya? Ya. Maka apabila dia melihatnya dengan mata yang kagum atau mata yang benci, apa yang dilihatnya akan binasa. Kalau manusia, binasa. Hewan, binasa. Ini kalau dia punya pengaruh al-'ain. Ya, pengaruh al-'ain pada matanya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dahulu di masa jahiliyah, mereka melakukan tamimah dalam rangka untuk menjaga diri daripada al-'ain. Ya, mereka gantungkan pada anak-anak kecil, ya, al-qarzah, yakni bebatuan dari permata atau dari yang lainnya untuk menjaga daripada al-'ain. Nah, kalau pada hewan, mereka gantungkan al-qilada min watar. Ya. Pada unta-unta mereka gantungkan semacam kalung yang terbuat dari tali anak panah yang sudah usang. Ya, mereka gantungkan dengan keyakinan apa? Supaya hewan ini selamat daripada al-'ain. Kalau ada yang kagum kepadanya dan dia punya ain, hewan ini akan terhindarkan dan tidak binasa. Ini keyakinan mereka. Makanya di dalam hadis yang telah kita baca, Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyatakan Allah ya qayyadna fi raqabati ba'irin hilalatun min watar au hilalat illa qut'at. Jangan pernah tinggal, jangan pernah ada pada seekor leher unta, pada leher seekor unta hilalatun min watar. Hilalat min watar, yakni kalung dari tali panah yang telah usang. Illa qut'at, melainkan harus dipotong, harus diputus. Karena keyakinan al-jahiliyah, keyakinan ahlul jahiliyah bahwa ini bisa menghindarkan dari lain. Dan yang seperti ini adalah syirik. Baik yang mereka gantungkan pada anak kecil atau yang mereka gantungkan pada unta dengan keyakinan bisa menolak daripada lain adalah perbuatan syirik. Kenapa syirik? Kenapa syirik? Kenapa? Rahasianya di sini. Kenapa syirik? Karena mereka menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai. Kalau di antara mereka masih meyakini Allah yang punya kuasa, tapi ini hanya sebab. Ini adalah syirik yang kecil. Tapi kalau mereka meyakini, dan inilah keyakinan ahli jahiliyah, bahwa benda-benda yang mereka gantungkan ini tadi dengan sendirinya bisa menolak al-ain, bisa menolak mabarrah, fahadha syirkun akbar, ya, syirik yang besar. Karena meyakini adanya sesuatu yang berpengaruh di alam ini selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, khawatir rahimani wa rahimakumullah, ini mengenai at-tamimah. Kemudian ada permasalahan yang disebutkan oleh sebagian ulama, bagaimana apabila kita memakaikan anak kita pakaian-pakaian yang buruk, yang jelek, supaya dia tidak terlihat mengagumkan sehingga terhindar daripada lain. Karena sebagian anak kecil itu masya Allah, ya, menggoda dalam artian membuat hati itu cenderung kepadanya. Ya, anaknya cakep, putih, lucu, gitu kan. Sehingga orang yang melihat itu kagum, senang, ya, gemes gitu. Nah, bahaya sekali apabila yang melihatnya adalah orang yang punya aib. Ya. Kalau dia melihatnya dengan mata kagum, anak itu bisa binasa. Nah, bagaimana supaya menghindarkan daripada lain, kita pakaikan dia pakaiannya jelek, yang buruk, yang bekas, yang bau barangkali. Apakah ini termasuk daripada at-tamimah? Jawabannya bahwa yang demikian ini tidak termasuk insyaallah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Dan beliau membawakan atsar yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zad Al-Ma'ad, bahwasanya Utsman, ya, Utsman bin Affan memerintahkan kepada sebagian muslimin, ya, untuk menghitamkan lesum pipit yang ada pada anak. Dasimu annuna, ay sawidu, ya, hitamkan lesung titiknya. Karena anak itu terlihat cakep dengan lesung titiknya. Khawatir kalau dia terkena oleh al-ain. Nah, maka ini tidak termasuk daripada at-tamimah. Tidak termasuk daripada at-tamimah. Barakallahu fikum. Kemudian di sini Asy-Syaikh rahimahullah membawakan sebuah permasalahan yang khilaf di kalangan para ulama, yaitu mengenai menggantungkan sesuatu daripada Al-Qur'an untuk menjaga daripada al-ain. Dahulu mereka biasa, ya, menuliskan sebagian ayat Al-Qur'an pada selembar kertas atau di atas kulit, kemudian mereka lipat, ya, mereka ikat dan mereka gantungkan pada leher anak-anak mereka. Dengan tujuan apa? Menghindarkan daripada lain. Atau menghindarkan daripada penyakit. Sebagian ada pula yang mengamalkan, mushaf itu ditulis dalam lembaran atau kertas yang sangat kecil ukurannya. Atau dicetak kalau sekarang ini dalam bentuk ukuran yang sangat kecil sekali. Pernah lihat? Ya mungkin kalau untuk dibaca gitu enggak. Enggak kelihatan dengan jelas. Ya, kecil sekali ukurannya, mungkin tak ujung jempol ini. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kotak, lalu digantungkan di leher anak. Nah, apakah yang seperti ini barakallahu fikum diperbolehkan atau tidak? Ini termasuk tani, tapi dia diambil dari Al-Quran. Sebagian ulama menyatakan boleh, berdalil bahwasanya Al-Quran secara umum adalah obat, syifa, ya. Dan tidak diterangkan bagaimana kita harus menggunakannya sebagai obat. Maka apapun sarana yang kita pakai untuk menggunakan Al-Quran sebagai obat, itu diperbolehkan menurut sebagian ulama, sehingga mereka membolehkan perbuatan yang seperti ini. Sebagian yang lain melarang dan tidak menyukai yang demikian, dengan alasan bahwa Al-Quran itu memang obat. Tetapi masalah bagaimana kita menggunakan Al-Quran sebagai obat ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang disyariatkan dan yang diajarkan kepada kita, yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menggunakan Al-Quran sebagai obat dengan membacakannya, bukan dengan menggantungkannya. Dan ini yang lebih dekat insya Allah. Ya. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka menggantungkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang demikian itu. Bahkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang sakit ada, anak-anak ada, Al-Quran telah diturunkan, yang kita menuliskan Al-Quran itu ada, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan yang demikian itu. Nah, maka ini yang lebih dekat insyaallah ta'ala, karena tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam perbuatan menggantungkannya pada leher anak terdapat mafasid, ya, kemudorotan-kemudorotan, hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan sebagian ulama termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, beliau mengatakan bahwa ini bisa teranggap menghinakan Al-Quran. Kenapa? Karena kita menghadapkan Al-Quran kepada sesuatu yang tidak pantas. Anak itu terkadang dia bermain-main di tempat yang kotor. Ya, kadang dia masuk ke dalam WC. Kadang kena ingusnya, kadang kena ilernya. Kan gitu. Namanya anak kecil. Ya. Lagipula Al-Quran itu diturunkan bukan untuk digantungkan, tetapi untuk dibaca. Dan sering sekali orang yang sudah menggantungkan sesuatu pada dirinya dari Al-Quran, menggantungkan sesuatu dari Al-Quran pada dirinya, dia mencukupkan diri dengan apa yang dia gantung dari membaca Al-Quran. Ya. Misalnya dia menggantungkan ayat kursi di bagian tubuhnya. Dia menganggap dengan menggantungkan itu sudah cukup. Sehingga dia tidak termotivasi untuk membaca ayat kursi. Barakallahu fikum. Jadi ada beberapa mufasid, dampak-dampak yang kurang baik, yang negatif dari perbuatan itu. Maka yang lebih dekat insya Allah tidak diperbolehkan. Pernah Al-Lajnah Ad-Da'imah Lil-Ifta untuk Kerajaan Saudi Arabia ditanya tentang masalah ini. Mereka menjawab bahwa menggantungkan tamimah-tamimah atas seorang manusia ataupun yang lainnya yang diambil daripada Al-Quran adalah muharram menurut pendapat para ulama yang paling sahih. Walaupun sebagian yang lainnya ada yang lebih dahsyat pengharamannya, yaitu yang mengandung syirik. Ini lebih kurangnya fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da'imah. Wa rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita simpulkan, hukum daripada at-tamimah itu ada tiga. Hukum daripada at-tamimah ada tiga. Yang pertama, bahwa at-tamimah bisa berarti syirik besar. Kapan bermakna sebagai syirik besar? Apabila dia menggantungkan sesuatu. Apabila dia menggantungkan sesuatu dengan keyakinan bahwa sesuatu yang dia gantungkan itu bisa berpengaruh dengan sendirinya untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudharat. Ini adalah syirik besar. Apa saja yang digantungkan itu, apa saja bentuknya? Apakah itu nanti bentuknya adalah sesuatu yang diambil dari tali panah yang sudah usang dan digantungkan pada hewan, ya? Atau sebagian orang ya, menggantungkan sendal bekas. Ya, ada yang menggantungkan sendal bekas pada hewannya untuk terhindar dari magharrah. Ya. Ada pula yang menggantungkan tanduk. Ya. Ada yang menggantungkan barang-barang lain. Ya. Apakah yang digantungkan itu bentuknya besi, tali, atau sendal, atau apa saja? Kalau niatnya ini, maka dia termasuk tamimah yang syirik besar. Ya. Dan demikian pula, apakah digantungkan pada anak kecil atau pada orang dewasa, apakah pada lelaki atau pada wanita, atau pada manusia atau yang selain manusia seperti di rumah? Ya, sebagian orang menggantungkan sesuatu di depan rumahnya supaya rumahnya tidak diganggu oleh jin misalnya. Ya, dia menggantungkan sesuatu di depan rumahnya, sesuatu dari jampi-jampi atau mantra-mantra yang dia ambil dari dukun. Atau apapun itu, walaupun tidak datangnya dari dukun, kalau dia meyakini bahwa apa yang dia gantungkan itu bisa menolak mudharat atau mendatangkan manfaat, sehingga rumahnya sering dikunjungi oleh tamu dan tamunya membawa berkah, ya, karena dia menggantungkan itu tadi, maka ini adalah syirik. Atau mungkin pada mobil, ya, sebagian orang gantungkan apa itu? Tasbih. Walaupun yang digantungkan itu tasbih, kalau niatnya bahwa dengan menggantungkan itu maka dia akan mendapatkan manfaat atau menolak mudharat, maka ini adalah syirik. Kalau dia meyakini bahwa benda itu dengan sendirinya yang akan mendatangkan mudharat atau yang akan menolak mudharat atau mendatangkan manfaat, syirkun akbar. Maka perbuatan ini adalah syirik ya. Syirik yang besar. Ya. Nah. Sebagian orang ada ya menggantungkan pelaris di warungnya. Ya. Ini juga sama. Ini termasuk daripada at-tamimah. Ya, termasuk daripada at-tamimah. Nah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal akan bisa menjadi syirik besar dengan keyakinan yang demikian. Dan akan menjadi syirik yang kecil. Ini hukum yang kedua. Apabila dia meyakini bahwa benda yang digantungkan itu adalah sebab, sedangkan yang kuasa adalah Allah, maka dia telah menjadikan sebab yang bukan sebab. Ini adalah syirik yang kecil. Dan yang ketiga adalah menggantungkan sesuatu daripada Al-Quran. Ya. Kalau tadi itu pembahasannya pada yang selain Al-Quran, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Nah, yang ketiga, kalau yang digantungkan itu sesuatu daripada Al-Quran, maka yang paling dekat hukumnya bahwa yang demikian itu adalah dilarang. Ya, yang demikian itu adalah dilarang. Nah, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Musadi hafizahullah, itu menganggapnya sebagai bid'ah karena tidak ada contohannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah hukumnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir yaitu at-tiwalah. Dan atiwala disebutkan adalah sesuatu yang membuat seorang istri dicintai oleh suaminya atau suami dicintai oleh istrinya. Kalau dalam masyarakat kita apa? Apa disebutnya? Hah? Pengasihan atau guna-guna. Ya, guna-guna. Orang yang diguna-guna itu kabur sudah matanya. Wanita yang jelek tampak cantik, laki-laki yang jelek tampak tampan biasanya. Ya. Jadi yang namanya tiwalah ini adalah menggantungkan atau sesuatu yang mereka buat ya, untuk membuat lawan atau pasangan menjadi lebih cinta, lebih sayang padanya. Apakah itu laki ataupun perempuan. Ya. Ini juga dilakukan oleh al-jahili. Mereka sebut, disebut di dalam hadis dengan nama at-tiwalah. Maka semua bentuk yang seperti ini adalah haram, kecuali yang diajarkan di dalam syariat. Kita ingin membuat istri kita lebih cinta kepada kita, atau sang istri ingin membuat suaminya lebih cinta kepadanya, ya, jalankan apa yang diajarkan di dalam syariat. Ya. Kalau wanita menaikkan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya, ya. Disebutkan di dalam hadis bahwa wanita itu yang baik, wanita yang salihah itu adalah apabila engkau melihatnya akan membuatmu gembira, apabila engkau memerintahnya dia akan taat kepadamu, kalau engkau pergi dia akan menjaga kehormatannya dan hartamu. Ya, sama kan? Insya Allah suamimu tambah sayang kepadamu. Ya, sampai lupa taat, insya Allah. Ya. Demikian pula ya suami, supaya dicintai oleh istrinya, tidak sebentar-sebentar minta cerai. Jadilah suami yang baik, yang menunaikan tanggung jawab, yang perhatian kepada keluarga, yang mendengarkan keluhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, ya. Menjadi pasangan yang baik, yang disyariatkan. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ada satu pembahasan yang cukup menarik dalam hal ini sebagai penutup dari pembicaraan kita, yaitu mengenai adab lah, atau dalam bahasa kita adalah cincin kawin. Ya, cincin kawin. Apa hukumnya? Apakah ini termasuk daripada hiwalah atau tidak? Karena banyak dari kalangan manusia yang menganggap bahwa cincin kawin itu adalah lambang cinta. Sehingga kalau cincin kawinnya dilepas atau tidak ada pada jari manis pasangannya, dia sangat sedih dan merasa salah. Tanda-tanda bahwa dia tidak lagi sayang sama aku, ya. Bahwa tidak ada lagi cinta di antara mereka, gitu. Ya, apa hukumnya ini? Ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan hukumnya secara ringkas. Ya. Kalau di dalam memakainya, ya, sang pemakai baik itu laki ataupun wanita meyakini bahwa itu adalah bentuk sesuatu yang membuat pasangannya akan lebih cinta kepadanya. Sehingga kalau dilepas berarti dia sudah tidak cinta. Ini si nau' min syirik. Ada jenis daripada nilai syirik di dalamnya. Karena dia meletakkan masalah cinta itu pada sesuatu yang selain Allah. Mirip dengan at-tiwal. Baik. Ini kalau di dalamnya ada keyakinan itu. Ya. Kalau tidak ada di dalamnya keyakinan itu, maka kata beliau, fi tashabbuhun, tashabbuhun bin nasara. Tashabbuhun bin nasara. Ya, sikap menyerupai orang-orang Nasrani itu bukan datangnya dari Islam. Tukaran cincin kawin. Ya. Tidak ada dalam Islam yang seperti itu. Ada tidak adanya cincin itu sama saja. Ya. Suami tetap sayang sama istrinya, istri tetap sayang sama suaminya.